Beragam corak budaya bumi Nusantara, berbagai warna yang ada mendiami Nusa. Coba pandanglah indah negeriku tercipta. Puncak gunung sampai ke dasar lautan, perbedaan anugerah bagi seluruh alam.